berkata, tak sanggup bersuara, kasih sayang sekejap mata. Lemah terasa seluruh tubuhku, terlihat tanda di jari manismu. Sumpah setia, kasih setia.